إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat-Nya yang begitu besar sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Jalla wa'ala sampai saat ini untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Di antaranya adalah kita talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ayat-ayat-Nya, mempelajari tafsir padanya, yang semoga dengannya kita diberikan kekuatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk terbimbing selalu dalam kehidupan ini yang singkat melalui bimbingan Al-Quran dan juga bimbingan sunnah Nabi-Nya Sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga majlis ilmu yang di sana dibahas ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, dibahas hadith-hadith Rasulnya. Semata itu dilakukan tidaklah lain mengharap wajahnya Allah, mengharapkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pula mereka yang membantu untuk keberlangsungan itu semua mendapatkan ajar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah bahas ayat pada surat An-Naba pada kajian yang terakhir, terhenti ayat ke-16. 6. Wajannatin alfafa. 6. Dan kebun-kebun yang lebat, alfafa. Kebun-kebun yang lebat, kata Allah Jalla wa'ala. yakni kebun-kebun yang sebagiannya bersambung dengan sebagian yang lain. 6. Ketika bertemu, saking banyaknya, saking lebatnya, dengan begitu indah dan bagusnya, sehingga bisa menutupi orang yang ada di dalamnya. Berlindung, mendapatkan kenyamanan, keteduhan. 6. Karena demikian banyaknya, daun-daun bersambung satu dengan sebagian yang lainnya. 6. Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu kenikmatan bagi hambanya. Wa jannatin alfafa. Setelah tadi sebelumnya, pada ayat yang ke-14, Allah menyatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajjajah. 6. Keberlangsungan adanya kebun-kebun tadi terdukung dengan air yang Allah curahkan dari langit. Sebagaimana firman-Nya tadi, wa anzalna minal mu'sirat, dan kami telah turunkan awan air tajjaja. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, tajjaja maknanya kathirun, kathiran jidda, yakni banyak sekali. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami telah turunkan al-mu'sirat, yang beliau tafsirkan, naam, beliau memilih pendapat bahwa al-mu'sirat adalah as-sahab. Naam, as-sahab yakni awan. Karena ada penafsiran yang lainnya bahwa al-mu'sirat juga berarti ar-riyah, angin. Naam. Yang kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ka'annaha ta'sirus sahab. Angin tadi seakan-akan memeras awan. Sehingga as-sahab, awan yang diperas tadi, kemudian keluarlah air yang terkumpul padanya. 6. Maka Allah membahasakan air hujan yang turun dari langit dengan kata al-mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami telah turunkan air melalui awan tadi. 6. Ma'an sajjaja, dengan air yang kathiran jidda, air yang banyak sekali tercurah begitu derasnya sehingga menghasilkan sekian manfaat yang ada di atas permukaan bumi ini. Linukhrija bihi habban wa nabata, yang kemudian kami keluarkan, maksudnya kami tumbuhkan, bihi dengannya, dengan air tadi, naam, habba, biji-bijian, baik itu berupa albur, gandum, naam, asy'ir, ataupun adzurrah, jagung, ruz, padi, nam, dan bahan lainnya yang dimakan oleh manusia. Kembali lagi, di antara yang menikmati dari hasil atau dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia. Linukhrija bihi habban wa nabata, kami keluarkan dengannya, dengan air tadi, habbah, biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan, dengan tentunya meliputi segala bentuk tumbuhan yang ada, yang Allah jadikan sebagai makanan pula buat binatang ternak mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Setelah wa jannatin alfafa, dan dengan itu kemudian kebun-kebun yang lebat daunnya, dengan sekian manfaat yang telah disebutkan tadi, maka Allah Jalla wa'ala melanjutkan pada ayat ke-17 dan ayat-ayat setelahnya. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Nah, kita bahas terlebih dahulu empat ayat, dimulai pada ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli, sungguh kata Allah, yaumal fasli, hari ditentukan, hari penentuan atau hari keputusan, kana miqata, adalah merupakan waktu yang ditetapkan. Merupakan miqata, merupakan waktu yang telah ditentukan. Kita perhatikan setelah kata inna, maka sesudahnya mansub. Salah satu tanda mansub, yakni fathah, di mana kata yaum, asalnya yaumu, dhammah di atas mim. Karena ada suatu sebab, inna penyebabnya, sehingga dhammah yang asalnya kemudian beralih atau berubah menjadi fathah. Inna yauma, dan bukanlah inna yaumu. Nah, maka bisa dicatat faedah dari sisi pelajaran bahasa Arab, bahwa huruf inna salah satu perangkat nasab, nah, yang bisa menfathahkan kata sesudahnya. Dan sekian banyak di dalam Al-Quran kata inna. Innallaha. Ya. Adakah di antara antum yang pernah mendengar innallahu? Terasa di telinga ada sesuatu ganjalan. Atau ada yang membaca innallahi. Nah. Maka terasa sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan pendengaran kita. Dan itu salah satu kelebihan pula bahasa Arab. Sehingga dibacalah innallaha. Naam. Inna wa akhawatuha. Pembahasan inna wa akhawatuha. Naam. Menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Naam. Innallaha alimun hakimun. Naam. Alimun hakimun. Dhammatain. Karena sebagai khabarnya inna. Naam. Berbeda dengan kana. Naam. Sedikit kita tambahkan bahasa Arab. Adapun kana sebaliknya dari inna. Naam. Merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Wa kanallahu aliman hakima. Iya. Mubtada atau isimnya kana adalah Allah, sehingga dhammah wa kanallahu. Sedangkan khabarnya kana adalah aliman hakima, nasab. Bagaimana ketika dijadikan inna? Innallaha. Naam. Alimun hakim. Naam. Sudah berubah. Tadinya fathatain menjadi kasrat, menjadi dhammatain. Baik, kita kembali. Inna yaumal fasli. Maka yaum dia nasab karena sebab inna. Sedangkan al-fasli lamnya kasrah karena mudhaf ilaih, yaumal fasli. Allah Jalla wa'ala menyatakan inna yaumal fasli, bahwa sesungguhnya hari keputusan itu kana miqata, adalah suatu waktu waktu yang ditentukan, yang telah ditetapkan di sisinya. Maksudnya waktu hari keputusan tadi, yakni yaumul qiyamah. Maka salah satu penamaan yaumul qiyamah adalah yaumul fasli. Fasl, memutuskan, memisahkan. Memutuskan apa? Memutuskan perkara hari ini, perkara di hari itu, di antara mereka para hambanya yang berselisih. Diputuskan nanti di yaumul qiyamah. Berlanjut dan akan diselesaikan di sana. Dikatakan pula yaumul fasli, untuk memutuskan siapa mereka yang mengikuti al-haq dan siapa pula yang mengikuti kebatilan. Fasl, pemutus. Naam, pemisah. Dikatakan yaumul fasli juga untuk memisahkan al-mu'minun wal-kafirun. Pemisah orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Dikatakan pula sebagai yaumul fasl, untuk memisahkan, memutuskan siapa yang melampaui batas dan siapa yang tetap berlaku lurus di atas keadilan. Dikatakan pula yaumul fasl, untuk diputuskan siapa min ahlil jannah dan siapa ahlun nar. Siapa penghuni jannahnya Allah dan siapakah penghuni an-nar. Nah, sekelompok akan dimasukkan ke dalam jannah dan sekelompok manusia yang lain akan dimasukkan ke dalam an-nar. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman rahimahullahu taala, dzakara taala ma yakunu fi yaumil qiyamah. Naam. Allah Subhanahu wa taala menerangkan atas apa yang akan terjadi di yaumil qiyamah. Alladzi yatasa'al anhu al-mukadzibun. Yang mana perkara itu yatasa'al, dipertanyakan, anhu tentangnya, tentang terjadinya. Dipertanyakan oleh siapa? Al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan. Dzakara ta'ala ma yakunu fi yaumil qiyamah alladhi yatasa'al anhu al-mukadzibun wa yajhaduhu al-mu'anidun, dan yang diingkari hal itu oleh al-mu'anidun. Al-mu'anid adalah mereka yang menentang, mereka yang mengingkari. وَيَجْحَدُهُ الْمُعَانِدُونَ, dan yang ditentang, diingkari oleh mereka. أَنَّهُ يَوْمٌ عَظِيمٌ, bahwa hari itu adalah hari yang agung, hari yang besar, hari yang sangat hebat. وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ مِيقَاتًا, yang mana Allah jadikan itu sebagai miqata, artinya waktu yang ditetapkan. Lil khalqi, bagi seluruh makhluknya. Naam, inna yaumal fasli kana miqata. Ayat berikutnya ke-18. Yauma yunfakhu fis-suri. Hari yunfakhu, ditiupkan. Bentuk kata majhul, bentuk kata pasif dalam bahasa Indonesia. Naam, yunfakhu. Nah, terus bagaimana bentuk aktifnya atau bentuk maklumnya yanfakhu? Naam, yanfakhu adalah aktif, meniupkan. Kalau yunfakhu, ditiupkan. Yauma yunfakh, hari ditiupkan. berarti ada yang meniupkan. Ya, hari ditiupkan maksudnya sangkakala fisur. Nah, di hari yang Allah Jalla wa'ala tetapkan tadi. Nah, maka tentu ada yang meniupkan. Dialah malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala untuk itu adalah malaikat Israfil. Nah, Allah bahasakan dengan kata majhul, yunfahu, hari ditiupkan, fissur, sangkakala. Maka ditunjuklah malaikat Israfil untuk meniupkannya dengan dua tiupan, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Tiupan yang pertama mengejutkan manusia. Bagaimana tidak, karena begitu menggetarkan, tiupan yang besar, sehingga dengan sebab terkejutnya itu kemudian jatuh, mati. Nah, disebabkan karena mendengar tiupan sangkakala yang demikian dahsyatnya. Tiupan yang kedua, mereka dibangkitkan dari kuburnya. Dan roh mereka kembali ke jasad-jasadnya. Ini tiupan yang kedua. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yakni wa yajri fihi minaz-za'azi' wal qalaqil ma yushibu lahu al walid. Hari ditiupkannya sangkakala tadi akan berlangsung atau terjadi yajri fihi minaz-za'azi', berupa goncangan, wal qalaqil, terjadi pula kegelisahan, keresahan, ma yushibu lahu al walid, yang membuat anak kecil cepat beruban. 6. Sampai demikian dampaknya. Ma yushibu lahu al walid, wa yatazazza' wa tanzi'u lahul qulub, dan menjadikan hati menjadi takut. Fatirul jibal, gunung-gunung pun berjalan. Hatta takunu kal hiba al mabtuz, bagaikan debu yang berterbangan. 6. Watan syaqqah as-sama', watashaqqaqa as-sama' hatta takunu abwaba, dan langit pun terbelah menjadi beberapa pintu yang nanti kita akan sebutkan pada ayat berikutnya. Adapun penjelasan pada ayat ke-17, ayat ke-18, yauma yunfakhu fis-sur, nam ditiupkannya sangkakala, maka hari itu terjadi kegoncangan, terjadi kegelisahan, sampai-sampai diibaratkan anak kecil pun demikian cepatnya beruban, mengalami ketuaan. Hati pun bergetar karena takutnya kejadian yang begitu dahsyatnya. Fata'tuna afwaja, maka kemudian kalian datang afwaja dalam keadaan berkelompok-kelompok. Kalian akan datang berkelompok-kelompok. Sehingga yang tersirat pada ayat ini, secara ringkasnya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kalian akan hidup lagi lalu kalian datang secara berkelompok-kelompok. Di saat sudah ditentukan ditiupkan sangkakala tadi, maka kalian akan mati dan kalian akan hidup, lalu kalian akan datang kepada Allah Jalla wa'ala secara afwajah, secara berkelompok-kelompok. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, beliau menukil satu riwayat dari hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau sebutkan dengan kata ruwiyah. Ruwiyah itu artinya diriwayatkan. Berbeda dengan rawa, meriwayatkan. Nah, yang dengan kata ruwiyah ini bisa dikatakan tentang kepastiannya masih perlu ditinjau kembali. Namun di sini tidak diberikan penjelasan. Yang jelas bahwa beliau membawakan dengan sighah, dengan bentuk naam majhul, yakni diriwayatkan. Telah diriwayatkan dari hadis Mu'ad bin Jabal yang kita ambil pelajaran darinya. Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala?" Bagaimana tentang pendapatmu ya Rasulullah? Firman Allah Jalla wa'ala, "Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja." Manusia akan datang kepada Allah Jalla wa'ala setelah ditiupkan sangkakala tadi dalam keadaan berkelompok-kelompok. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad," maksudnya Ibnu Jabal, "laqad sa'alta an amrin 'adzim." Sungguh-sungguh engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar. Naam, perkara yang agung. Naam, itu yang engkau pertanyakan. "Tsumma arsala 'ainaihi bakiya." Yang tidak lama kemudian mengalirlah air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau di sini menangis ketika ditanyakan tentang ayat itu. "Tsumma qala," maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Yuhsyaru 10 asnafin min ummati ashtata." Akan dikumpulkan 10 golongan dari umatku ashtata, dengan berkelompok-kelompok. Afwaja, nah, dengan berkelompok-kelompok. "Qad mayyazahumullahu ta'ala," yang mana Allah Jalla wa'ala telah pisahkan mereka, "min jama'atil muslimin," dari jamaah kaum muslimin. "Wa badala suwarahum," dan Allah ganti bentuk-bentuk mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, "Faminhum ala suratil qiradah." Di antara mereka, kelompok itu, ada yang bentuknya al-qiradah, kerah, monyet. "Wa ba'dhum ala suratil khanazir." Ada di antara mereka dalam bentuk al-khinzir, khinzir, babi-babi. "Wa ba'dhum munakkasun." Sebagian yang lain ada yang terbalik. "Arjuluhum a'lahum wa wujuhum yushabuna 'alaiha." Kaki mereka berada di atasnya dan wajah mereka itu ditarik olehnya. Naam. Posisi yang terbalik. "Wa ba'dhum umyun yataraddadun." Sebagian yang lain dalam kondisi buta, meraba-raba. wa ba'dhum summun bukmun la yaqilun. Bagian mereka ada yang tuli, ada yang bisu, yang mereka tidak berakal, sudah hilang akal mereka. Wa ba'dhum yamdughuna alsinatahum. Di antara mereka ada yang mengunyah lisan-lisan mereka. Naam. Wa ba'dhum muqatti'ah aydiyahum wa arjulahum. Di antara mereka pula ada yang memotong-motong tangan dan kaki-kaki mereka. Wa ba'dhum musallabun ala juzu'in minan nar. Di antara mereka ada yang disalib pada batang pohon di api neraka. Wa ba'dhum ashaddu natnan minal jif. Sebagian mereka ada yang baunya lebih busuk dibandingkan bangkai. Wa ba'dhum yalbasuna jalabib sabighah. Di antara mereka yang ada yang mengenakan jilbab yang lebar, min qatiran, dari cairan yang panas, lasiqah bijuludihim, yang cairan panas tadi menempel di kulit-kulit mereka. 6. Demikian riwayat menyebutkan, fata'tuna afwaja, mereka akan datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Adapun mereka yang dalam bentuk kera, maka ketahuilah al-qattat minan nas, orang yang selalu mengadu domba di antara manusia. An-nammam al-qattat yakni an-nammam, mengadu domba, menfitnah, kesini bilang begitu, kesana bilang yang lain lagi. Terus diputar-putar omongan tadi, kemudian dibalik-balikkan dengan tujuan untuk menfitnah. 6. Untuk mengkambing hitamkan atau memojokkan orang tersebut dan sebagainya. Maka Allah Jalla wa'ala nanti di yaumil qiyam akan ganti dia dengan bentuk al-qiradah. Sedangkan mereka yang dalam bentuk al-khanazir, babi, fa'ahlus suhud wal haram, orang yang selaku melakukan usaha yang haram, sebagai pertanda khinzir adalah orang yang melakukan usaha yang haram. 6. Yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Mereka akan dibentukkan bentuk mereka sebagai khinzir. Sedangkan mereka yang di balik kepala dan wajah mereka, kaki mereka berada di atas tadi, fa'aklatur riba, adalah mereka yang memakan, mengambil dari harta yang diharamkan oleh Allah, harta riba. Wal umyu, dan mereka yang dalam keadaan buta meraba-raba tadi, man yajuru fil hukmi, orang yang berbuat zalim di dalam hukum. 6. Dia tidak melakukan keadilan. Wassummu wal bukmu, orang yang tuli dan bisu. Alladzina yu'jibuna bi amwalihim, adalah mereka yang ta'ajub, merasa bangga diri atau merasa tinggi dengan harta yang mereka miliki. Dan juga orang yang mengunyah lisan-lisan mereka, al-ulama wal-qussas alladzina yukhalif qawlahum fi'lahum, adalah orang alim. 6. Wal-qussas, orang yang suka bercerita, menyampaikan mau'idah-mau'idah Akan tetapi ucapan mereka itu menyelisihi dari perbuatannya. Wal'iyadu billah. Dan juga mereka yang memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Alladzina yu'dunal jiran. Adalah mereka yang mengganggu tetangganya. Dan mereka yang disalib pada batang yang terbuat dari an-nar, yakni as-su'ad bin nas ila sultan. Orang yang mengadukan manusia kepada penguasa. Nah, orang yang tidak bersalah diajukan kepada penguasa. Nah, demikian balasan bagi mereka. Dan juga orang yang baunya lebih busuk dibandingkan bangkai. Alladzina yatamatta'una bisyahawat walladzat. Mereka yang bergelimang di dalam perkara syahawat. Nah, dan kelezatan-kelezatan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yamna'una haqqullahi min amwalihim. Sehingga mereka tahan haknya Allah dari harta-harta mereka. Walladzina yalbasunal jalabib. Sedangkan mereka yang memakai jilbab yang lebar tadi, kemudian menempel dengan tertempel dengan cairan panas itu, fa ahlul kibri wal fakhri wal khuyala. Mereka yang sombong, mereka yang bangga diri. Nam. Sehingga mereka merasa lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Sifat al-kibir. Termasuk pula adalah menolak al-haq, menolak kebenaran ketika sudah dengar, sudah tersampaikan kepadanya. Demikian suatu riwayat yang disebutkan melalui hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang dengannya supaya kita bisa mengambil pelajaran dan setidaknya pula bisa memahamkan kita terhadap makna fata'tuna afwaja yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Kalian akan datang kepada Allah afwaja, yakni berkelompok-kelompok, yang dalam riwayat ini dikelompokkan sebanyak asyratu asnaf, sebanyak 10 golongan. Berikutnya ayat yang ke-19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan dibukakan langit. Ini juga kata kerja bentuknya pasif. Bentuknya majhul, futiha. Asalnya fataha. Nah, dibukakan. Berarti ada yang membukakan. Nah, jadilah futihat dengan tambahan tak sukun. Karena menyesuaikan dengan kata benda yang sesudahnya, yakni as-sama. Futihat. Kenapa taknya kasrah? Untuk memudahkan bacaan. Yang asalnya adalah sukun. Futihat. Wa futihat as-sama. Agak berat bacanya jika tetap sukun. Maka secara kedudukan dia sukun. Tetapi untuk memudahkan bacaan jadilah kasrah. Wa futihat as-sama. Telah dibukakan langit. Fakanat abwabah. Maka langit itu menjadi abwab. Apa abwab? Pintu-pintu. Nah, jamak dari kata babun, abwab. Dibukakan langit, maka terjadilah menjadi beberapa pintu. Yakni langit dibuka dan terbelah di saat itu. Sehingga menjadi pintu-pintu yang bisa disaksikan oleh manusia. yang tadinya sebelumnya sebagai atap yang terpelihara, seperti yang kita saksikan, langit sebagai atap bagi bumi yang dijaga, yang terpelihara di sisi Allah Jalla wa'ala, akan tetapi nanti di yaumil qiyamah wa futihatis sama, langit itu dibuka, terbelah, fakanat abwaba, sampai menjadi berpintu-pintu. 6. Semua ini tadi termasuk perkara keimanan kita. Kita wajib untuk meyakini, mengimani. 6. Seluruh berita-berita dari Allah Jalla wa'ala. Setelah kita tahu dan kita iman, maka menunjukkan dengan ayat ini bukti kesempurnaan kekuasaan Allah. 6. Langit dibuka, langit terbelah. Itu semua suatu kejadian yang sangat luar biasa, menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah jadikan langit itu 7 lapisan yang kokoh. 6. Sebagaimana kita telah tahu bahwa langit bukan hanya satu lapis yang kita lihat di atas kita saja, tetapi berlapis-lapis. 7 lapisan langit, sebagaimana 7 pula lapisan bumi. Yang jaraknya satu dengan lainnya bukan dekat lapisan satu, kemudian berikutnya langsung lapisan berikutnya. Tidak, tetapi jaraknya perjalanan 500 tahun dari langit satu ke langit berikutnya. Dengan kondisi yang seperti itu, langit 7 lapis tadi, seakan-akan kita tidak terpikir bahwa nanti di yaumil qiyamah akan menjadi berpintu-pintu. Sekali lagi, ini mengajak kita untuk mengantarkan, menyatakan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Ada beberapa pendapat dikatakan wa futihatis sama', langit dibuka, langit terbelah. Pendapat yang pertama, linuzulil malaikah, karena turunnya para malaikat Allah. 6. Berdasarkan ayat dalam surat Al-Furqan, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nazalal. 6. وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Dan di hari terbelahnya langit. 6. بِالْغَمَامِ. Maka turunlah para malaikat itu secara beruntun. 6. Maka berdasarkan ayat ini, dibukakan langit tadi karena turunnya para malaikat Allah Jalla wa'ala. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa taqatta'at, dibukakan pintu langit, maksudnya terbelah. Sehingga jadilah abwab, jadilah pintu-pintu. Ada pula yang menyatakan bahwa setiap hamba dua pintu di langit. Satu pintu untuk amalannya, dan satu pintu lagi untuk rezekinya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Oleh karenanya, apa yang disebutkan tadi oleh Syekh Abdurrahman ketika menafsirkan yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa yajri fihi min az-za'azi' wal qalaqil ma yushibu lahu al-walid wa tanzi'u lahu al-qulub fa tasiru al-jibal hatta takunu kal hiba' al-mab'ud. Naam. Wa tashaqqaqu as-sama' hatta takunu abwaba, dan terbelahlah langit sampai menjadi berpintu-pintu. Wa yafsilu bainal khalaik fi hukmihi. Naam. Dan Allah Jalla wa'ala memutuskan di antara makhluknya dengan hukumnya, Alladzi la yajur, yang tidak mendzalimi siapapun. Allah Jalla wa'ala tidaklah mendzalimi siapapun. Wa tawaqqada naru jahannam allati arsadaha Allah wa a'addaha lit-taghin. Dan Allah nyalakan neraka jahannam yang telah Allah persiapkan buat at-taghin, buat mereka yang melampaui batas. Berikutnya ayat yang ke-19 atau maksudnya ayat ke-20, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Di sini Allah sebutkan pula kata kerjanya bentuk majhul, pasif, suyyira. Asalnya, aktifnya adalah sayyara. Sayyara yusayyiru. Tetapi disebutkan dalam bentuk majhul, suyyira. Diperjalankan oleh Allah. Sedangkan tak adalah menyesuaikan dengan isim atau kata kerja sesudahnya. Yakni al-jibal, bentuk jamak adalah mu'annath. Nah, sehingga jadilah suyirat. Sedangkan berubah kasrah untuk menyesuaikan atau memudahkan bacaan. Wasuyiratil jibal. Dan gunung-gunung di saat itu suyirah, dijalankan oleh Allah. Gunung yang begitu kerasnya seperti itu nanti di yaumil qiyamah suyirah, dijalankan. Dijalankan itu pindah. Ya, dari satu tempat ke tempat berikutnya. Entah berapa jauh jaraknya. Kalau hari ini atau di hari-hari belum lama ini kita saksikan tanah bergerak. Ini bukan yang bergerak, bukan tanah, tapi gunung yang bergerak. Wasuyiratil jibal. Yang itu termasuk keimanan kita. Tentang perkara yang terjadi di yaumil qiyamah. Di antaranya, wasuyiratil jibal, dijalankan gunung-gunung itu. Tentu ada yang menjalankan, tidaklah lain adalah Allah Jalla wa'ala, fakanat sarabah, maka jadilah sarabah, layaknya Fata Morgana, layaknya seperti sarabah, Fata Morgana. Huruf sin kecil, dan bukan huruf sin yang besar, shin. Saraba minuman. Kalau saraba adalah Fata Morgana. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung yang besar, yang kokoh itu akan dibenturkan oleh Allah Jalla wa'ala sehingga menjadi debu. Dijalankan satu dengan yang lainnya sehingga berbenturan. Dengan berbenturan tadi jadi hancur. Hancur luluh jadi debu. Yang dengan itu fakanat saraba, seperti layaknya Fata Morgana yang berjalan. Berikutnya ayat ke-21, 22 dan 23. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Berikutnya Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang sifatnya jahannam. Nah, inna jahannama, Allah sebutkan dengan kata penguat, inna, sungguh. Nah, untuk semakin menguatkan kepastiannya kepada hamba. Sungguh bahwa jahannam itu kanat mirsada. Terdapat mirsad, terdapat tempat pengintaian. Kanat, asalnya kana. Mengapa jadi kanat? Siapa yang bisa memberikan jawaban atau alasannya? Untuk menyesuaikan dengan kata jahannam, jahannam itu mu'annath, jenis katanya, walaupun tidak ada tak marbutahnya. Nah, kalau tadi jibal baganat itu menyesuaikan dengan al-jibal, wasuyiratil jibalu baganat, maka jadilah. Nah, karena jibal itu mu'annas. Kenapa? Karena bentuknya jamak. Sekarang ganat bentuk mu'annas menyesuaikan jahannam. Mana di situ yang menunjukkan ciri-ciri mu'annas? Tidak ada tak marbutahnya, bukan dalam bentuk jamak, melainkan di situ ada kata-kata tertentu yang bentuknya muzakkar tetapi pada hakikatnya mu'annas. Salah satunya ini jahannam. Jadilah ganat. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu sebagai tempat pengintaian. 6. Untuk siapa? Littaghina ma'aba. Untuk at-taghin. At-taghin jamak dari kata togo. Orang yang melampaui batas dinamakan taghin. Jamaknya mereka yang melampaui batas. Ma'aba. Ma'ab artinya tempat kembali. Jahannam itu sebagai tempat kembali bagi at-taghin. Labithina, mereka tinggal atau menetap fiha, padanya. Di mana itu? Jahannam. Kalau jahannam itu mudzakkar, niscaya fihi. Labithina fihi. Tapi karena jamak, karena dia mu'annas, labithina fiha. Mereka menetap di dalamnya ahqaba. Ahqab artinya berabad-abad lamanya. Bukan urusannya bulan atau tahun, tapi berabad-abad lamanya. Labithina fiha ahqaba. Maka jahannam sebagai tempat at-taghin, mereka yang melampaui batas. Karena menerjang dari batasan yang semestinya. Batasan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana telah dijelaskan pada kajian semalam. Namun ada dari mereka yang menerjangnya. Namun ada mereka yang melampaui batas. Enggan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dialah yang melampaui batas. Sehingga jahannamlah sebagai tempat yang pantas untuknya tinggal berabad-abad lamanya. Al-ahqab atau ahqaba adalah jamak dari kata al-haqab. Berabad-abad. Lamanya. Yang kata Syekh Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, bahwa kata ahli tafsir itu 80 tahun. Al-haqab ala ma qalahu kathirun minal mufassirin 80 sana. Bahwa al-haqab kata mayoritas ahli tafsir adalah selama 80 tahun. Jangan dikira itu suatu yang sebentar. Sungguh waktu yang sangat lama, sangat panjang. Dan bisa jadi kemudian selama-lamanya. Yang mana kita telah tahu bagaimana nilai satu hari di akhirat dibandingkan dengan dunia 1000 tahun lamanya. Mereka akan berada di dalamnya merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya itu yang bisa kita bahas sampai saat ini. Terhenti pada ayat yang ke-23. Labithina fiha ahqaba. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk jadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. dengan mentelaah, mengkaji, mengupas terhadap firman-firman-Nya Allah Jalla wa'ala, diharapkan membuahkan hasil keimanan dan rasa takutnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.